Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, baro alim, baro kiai, baro masyayikh, para tokoh masyarakat, cendekiawan muslim sedaya ingkang minulya, alhamdulillah kita saged pinanggihan malih dalam acara pengaosan kitab hikam. Sakniki kangge kanca-kanca sing pas nyekel kitab, monggo panjenengan buka nomor 33 bawah sendiri 45 garis saking ngandap. Cekelan kulpene, monggo sampean catet, mandan muga dados ilmu sing ceket manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, terutama konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam, pada pengajian yang telah lalu kula kali panjenengan sudah diperkenalkan dengan namanya cita-cita yang tinggi. Cita-cita niku artinya sesuatu yang kita inginkan. Yang tinggi artinya nilainya. Cita-cita yang banyak berhasilnya itu bagaimana? Yaitu cita-cita engkang dipun sandaraken langsung datang Allah Subhanahu wa taala di samping kita berusaha. Ojo ngilangno usaha, lek ngilangno usaha berarti kula kali panjenengan wis tutuk datang maqamul musyahadat. Lek durung tutuk datang maqamul musyahadat, sing tak omongno wau maqamul musyahadat, kita harus usaha dulu. Monggo kita terusaken ibarote. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fitarain amin. Fal karimu, mongko utawi zat kang mulyo, zat kang loman. Emolman loman kan berarti mulyo. Lendak loman berarti ndak mulyo. Tentu ikulah tata khotohu orang lewati hu ing al karim al amalu opo piro piro angen-angen. Lopo karepe fal himmatu mongko utawi sejo utawa cita-cita al-aliyatu kang luhur tak nafu iku nyegah opo himmatul aliyah min raf'i hawa ijika saking ngaturaken piro-piro kebutuhan siro ila ghairi karimin maring liyane zat kang mulyo maring liyane zat kang loman. Wala karimalan ora ana zat kang loman alal iku maujud alal hakikati ing atase hakikate illallahu angin Gusti Allah. Apa kok sing mulya niku tetep Gusti Allah liyane mboten? Apa zat sing loman niku kok Gusti Allah liyane kok mboten? Idil karimu krono utawi maknane al karim huwallazi yaiku zat idza kudira kang arikalane kuwasa sapa allazi utawa al-karim saged maknane ngoten. Dadi lek allazi dadi kang idza qadara bali dateng al-karim. Lek huwa allazi yaiku zat idza qadara kang arikalane kuwasa jawabane dhamire dadi nang allazi. Dadi idil karimu krana utahe maknane al-karim huwa allazi yaiku zat idza qadara kang arikalane kuwasa sapa allazi afa iku ngapura sapa allazi. Wa idza wa'ada lan arikalane janji sapa allazi wafa mongko nuwoni sapa allazi niku lek dimaknani ngoten wonten saged makna liya muni ngoten idzil karimu krana utawi zat kang mulya wallazi wa iku ta'al karim allazi qadara iku kang arikalane ngoten saged nggih iku kang arikalane kuwasa sapa al-karim wae didamel damel fasal. Idza qadara arikalani kuwasa sapa al-karim afa mongko ngapura sapa al-karim tapi enan sing kaya wau idza qadara kang arikalani kuwasa sapa allazi afa mongko ngapura sapa allazi wa idza wa'atalan arikalani janji wafa mongko nuwani sapa allazi wa idza aqtalan arikalani maringi sapa allazi zada mongko nambahi sapa allazi ala muntahar rajai ing atase kato-katoke kekarepan ingatasi kato-katoki pengarep-ngarep wala yubali lan ora merduli sobo aladhi kam ing piro akto maringi sobo aladhi wala liman lan ora maring sopo akto maringi sopo aladhi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, adzat sing mulya ikula tata khotohul amalu, tidak akan terlewati oleh angan-angan. Artinya setiap ada orang mengaturkan harapan itu tidak sampai terlintas, mboten sampai kelewat tanpa ada faedah. Niku jenenge Al-Karim. Wong sing mulya, wong sing loman, menungso pun tidak akan bisa seperti itu. Lek sing jenenge Al-Karim, siapapun yang minta dia tidak akan pernah kembali. Wis dijanjekno nang Gusti Allah niku, ud'uni astajib lakum. Jalu osiro kabeh nang aku mesti kon bakal tak kei. Mintalah kamu kepada saya, pasti kamu akan saya beri. Niki cari Gusti Allah. Lek menungso mboten. Sungguh banyak orang kaya, ketika ada orang minta kepada dia, dia tidak memberi. Ojo akeh-akeh nang wong sugih, wong numpak montor ana ndek tetetan lampu setopan niku akeh arek mis. Masih yo montore anyar. Niku kadang-kadang lek ana arek njaluk tangani dada, njaluk sepuro aku ndak ngekeki. Padahal montor sing ditumpaki anyar, lepas dari kata-kata bahwa dia itu adalah supir saja, tapi yang jelas dia numpak montor anyar, dijaluki ndak ngekeki. Lek Gusti Allah mboten, siapapun yang minta kepada Allah pasti akan diberi. Cuma ya itu tadi, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, bukan sesuai dengan kehendak kita, karena memang itu Allah zat yang kuasa. Kalau Gusti Allah niku memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan yang kita minta, berarti Gusti Allah niku kalah kali kula sampean. Sampean njaluk duit 1 juta, langsung kontan jreng dikai duit 1 juta. Padahal sebetulnya Allah tidak akan memberi 1 juta, tapi Allah akan memberi 500. Niku jenenge Gusti Allah kalah kali sampean. Lho kula niku kadang-kadang kok ngoten. Kula nyuwun 500 nang Gusti Allah dikai 500, berarti Gusti Allah kalah. Mboten. Allah itu tidak kalah. Cuma apa yang kita minta ini sesuai dengan kehendaknya Gusti Allah. Lek wis sesuai karo kehendake Gusti Allah, ya berarti ijabah iku pancene wis Gusti Allah sing dadekno ijabah. Duduk kula sampean. Makanya kita memintalah kepada Allah, jangan kepada lainnya Allah, karena permintaan yang kita haturkan kepada Allah tidak akan mungkin kembali dengan tangan hampa, pasti akan berhasil. Mesti sukses lek sampean njaluk atas nama Allah. Lek atas nama liyane, maksudnya njaluk nang liyane, gak kira sukses. Apa maning sampean ngendel-ngendelno janjine wong? Wah, wis. Lek sampean dijanjani nang wong ojo percaya. Akean goro nih menungso niku ambek mboten nih. Tan male menungso niku punya sifat yang selalu menekat kepada dirinya, yaitu apes. Manusia punya kehendak, tapi yang lebih kuat bukan kehendak manusia itu, tetapi kehendaknya Allah. Bun. Jadi fal himmatul aliyatu, cita-cita yang luhur itu taknafu min raf'i hawajika ila ghairi karimin. Cita-cita yang luhur itu tidak akan mungkin meminta kepada selainnya Allah zat yang mulia. Lek wong jaluk nang liyane Gusti Allah, berarti dia itu cita-citanya sangat rendah sekali. Artinya dia meminta kepada lainnya Allah tapi dia tidak yakin dengan keberhasilannya. Lek njaluk nang Gusti Allah mesti hasile. Lu krono mesti hasile, njaluk sing apik niku nang Gusti Allah. Lek njaluk nang liyane Gusti Allah kurang apik, kurang mulia penjaluke sampean. Gampangane salah alamat. Njaluk munggah pangkat kok nang pejabat. Ya, zahirnya lah kepada pejabat, hakikate nang Gusti Allah. Kaya tunggale wong dodolan ana ndek warung. Dodolan wedang, dodolan panganan, dodolan sego. Uang singkat ini tuku dipeksa kongkon tuku, yo ndak gelem. Utawa dimis-mis tuku rene pore sego ku iki tuku njane payu. Ndak kira. Malah uang tambah ndak arep nang sampean. Tetapi lek sampean nyedek nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah, Gusti, kula niki dodolan wonten ndek warung panjenengan dadekaken sing lalis ngoten lho Gusti. Kulo yakin mesti akan berhasil apa yang kita minta. Ingat, apa yang kita minta pasti berhasil. Tutup mesti laris lho nggih. Sampean njaluk warunge supaya laris. Nang Gusti Allah pasti permintaannya akan berhasil. Bukan mesti laris. Lek mesti laris nuruti kekarepane sampean. Lek mesti berhasil, maka pandangan berhasilnya wonten dek ngarsane Gusti Allah. Sakniki apa yang dimaksud dengan Al-Karim niku? Al-Karim zat sing loman niku sakjane mboten wonten wong loman niku. Sing loman niku Gusti Allah. Wah, ndek griya kula ana wong sugih. Donyane miliaran niku lek dijaluki mesti ngekeki, berarti wong loman. Jawabannya bukan dia yang loman. Tetapi Gusti Allah sing dadekno wong niku loman. Ojo disalahno pengertiane, lek ngono aku masih sugih tak medhit ae. Lho lek sampean duwe ati ngoten berarti Gusti Allah dadekno sampean medhit. Lek dadekno sampean medhit, ya Allah medhit nang sampean. Pancene kenyataane menungso niku ya medhit. Sing loman niku Gusti Allah. Napa? Karena sing duwe iki ya Gusti Allah. Lah wong lek ndak melok duwe apa sing kate digawe loman? Ana wong sugih donya asline iku dudu tek dhewe, Pak. Nek Gusti Allah niku tandane lek dhewe mati donyane ndak melok. Dikekno nang ahli waris, ahli waris sing guyang guyu. Ndak melok nyambut gawe, bapakne matek langsung oleh warisan sambrek. Sapa sing loman? Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon bapak sampean nyambut gawe. Diklumpuk-klumpuk no sing bak lek wis klumpuk donyane nang pangeran dipateni. Sing enak sapa? Yo ahli warise. Wah, berarti Pak Yazid Bastami iku ngarep-ngarep mati nih bapak nih, mboten ngoten. Dudu urusan ngarep-ngarepe. Kelomanane Gusti Allah kepada kita bisa terlihat pada saat orang tua kita mati, nglumpuk-nglumpuk no donya-donya nih buak. Lek si urip dijaluk bapak nih ngamuk, lemari diutik bapak nih ngamuk, sepeda motor dicekel bapak nih ngamuk, barang mati, sapa sing katene ngamuk? Ya mrene dikekno wis sing ngekekno sapa? Gusti Allah. Kok weruh lek sing ngekekno Gusti Allah? Nggih, sing mateni bapak pean iku Gusti Allah. Dengan matinya bapak pean, moko dunyane ngalih nang sampean. Sing ngekekno Allah, sing loman iku berarti Gusti Allah. Manungsa ndak bisa duwe loman krana apa? Krana ndak duwe apa-apa. Sama sekali manusia itu tidak punya kekuasaan, Pak. Ojo ngendelno menungsa, lek sampean ngendelno menungsa selagi manusia itu hidup. Dan selagi manusia itu suka nang sampean, bisa dia membela sampean. Tapi ketika dia sudah mati, atau orangnya masih hidup tetapi dia bermusuhan dengan sampean, tidak mungkin akan nulungi sampean. Tapi lek sampean jaluk tulung nang Gusti Allah, Gusti Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Lek sampean jaluk rakso nang Gusti Allah, selama-lamanya sampean akan dirakso nang Gusti Allah. Nak kade dijaluk dunya niku, Pak. Lek wonge mati langsung mudun nang ahli warisi. Jajal bapakne si urip duwe montor anyar, tas tuku oleh rong dino. Ditabrakno nang anake, apa ndak ngamuk? Ngamuk niku. Iku tandane menungso niku medhit. Lek Gusti Allah mboten. Mari tuku montor nglumpuk-nglumpukno bek bapakne mati, langsung montor disetir nang anake. Tak iso apa ya wis anakku. Sing ngongkot nyambut gawe bapak niku Gusti Allah, seto donyane akeh nang bapakne nang Gusti Allah, bapakne dikongkon mati, mati. Sapa sing duwe donya? Anake. Dadi sing loman niku dudu bapakne Gusti Allah. Pun, sakjane dikarane diarani zat loman zat sing mulya niku napa? Loman mulya, mulya. Walladzi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa. Sing diarani zat sing loman sing mulya. Zat sing mulya nggeniku zat yang apabila mampu dia mengampuni. Lek mampu kuoso mengampuni. Lek janji nepak ini ku jenenge wong mulya. Ibarati wong katene gelut. Sing sitok dukure 2 meter, musune dukure 1/2 meter. Niki kok cara gelut ditempak sepisan matek punan niku. Sing dukure 1/2 meter. Tapi dia enggak mau gelut. Diampuni niku jenenge wong wani, wong mulya. Sece lek terbalik, sing dijak gelut dukure 2 meter, sing ngejak gelut dukure 1/2 meter. Barang dijak gelut, sing dukure 1/2 meter, wis aku nak katene gelut wis akan saya ampuni. Iku duduk mulya jenenge wedi. Lek wong mulya niku mampu untuk melawan tapi dia memaafkan. Satu. Yang kedua, apabila berjanji dia selalu menepati. Iku jenenge wong mulya. Ono wong janji, janjine buak, janjine sembarang wis. Yang ayo boyang, balesen SMS ku yang. Lek ben gelem nang aku kok tak tukono HP sing regane 6 juta. Sampean balas SMS kuping telu tak tukono sepeda motor anyar. Sampean lek gelem tak jak metu karo aku tak tukono omah. Mari ngono lek sampe dadi sampean tak tukono mobil. Janji. Kadang-kadang tidak ditepati. Niku jenenge dudu wong mulya. Jare wong sakniki bukan orang gentle. Itu ngerayu tapi dengan pakai rayuan gombal. Lek Gusti Allah mboten nate gadah kaya ngeten iki. Allah akan, Allah berjanji, pasti janjinya ditepati. Tidak mungkin janji itu tidak ditepati. Lek Gusti Allah matur putih, mesti putih. Gusti Allah kuning, mesti kuning. Tidak akan mungkin terlewati. Ngeten iku Gusti Allah. Cari Gusti Allah, kon dungona aku mesti tak kei. Mesti niku dikei. Kon lek api bakal enak uripmu. Mesti nang Gusti Allah ditepati. Lek kok ono wong khusuk penggaweane, penggaweane anteng nyambut gawe ya bagus tapi kok pancet bangkrut. Apakah berarti Allah tidak menepati janjinya? Jawabannya tidak. Kalau kita punya penilaian yang seperti itu, berarti kita salah menilai Allah. Kita tidak tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ngaten. Yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntahar raja. Gusti Allah niku lek ngekei mesti tambah dengan janjinya. Nyaluk 1000 dikei 2000. Niku Gusti Allah. Nyaluk 4000 dikei 8000. Kadang dikei 10000. Tapi kalau lainnya Allah mboten. Sampean ngajakno proposal nang sapa ae? Nyaluke 100 juta paling kok dikei 50. Kei 40. Lek Allah mboten, lek sampean jaluk 100 nang Allah dikei 200. Lek sampean jaluk 1000 nang Allah dikei 10000. Wonten tiyang ndonga Gusti, kula kepingin gak ada sepeda motor Gusti. Kok ternyata keinginannya untuk punya sepeda motor tidak terrealisasi, ndak ketemu kenyataane, ndak duwe sepeda motor mulai cilik sampai tuwe. Apakah itu namanya Allah tidak memberi? Jawabannya, Allah tetap memberi. Carane ya nopo ngangen-ngangen. Sakniki ngene. Sampean nang Gusti Allah njaluk sepeda motor, tapi nang Allah sampean ndak dikei. Kenyataane jari akal kula sampean ndak duwe sepeda motor sampai mati. Berarti Allah ndak ngekei. Jawabannya tetap ngekei nopo? Nyawa. Siji nyawa. Nomor loro ngetokno oyo. Nomor telu guneman. Nomor papat ambekan. Nomor 5 motone sendelok. Coba sampean angen-angen sing temenan. Sampean njaluk sepeda motor nang Gusti Allah harganya hanya 12 juta. Tapi nang Allah sampean dikei waras, ndak dikei penyakit tumor, ndak dikei penyakit ginjal. Wong loro tumor, lek tumor ono di otak, satu kali operasi bisa menghabiskan dana sekitar 30 juta, 40 juta. Sampean dikei waras nang Gusti Allah. Apa ndak oleh sepeda motor papat niku? Sepeda motor papat anyar-anyar, ndak dikei kencing batu, ndak dikei penyakit hernia, padahal semuanya itu kalau operasi biayanya tidak sedikit. Kang atas ini kita yang operasi kena kecelakaan sampai biaya operasi nentek 70 juta. Lu kulo ambek sampean nang Gusti Allah ndak dikai kecelakaan. Sing ndak kate operasi nentek 90-an juta, opo ndak nglebi toko penjaluke sampean. Dikai nang Gusti Allah cuma kita mengangan-angan pada diri kita ini kurang efektif. Jenenge penilaiannya tidak proporsional. Mboten pas karo tidak transparan lah. Mestinya kita menilai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan hanya menjurus kepada apa yang diucapkan oleh mulut kita. Kita njaluk sepeda motor, yang dilihat sepeda motor. Ojo sampean njaluk sepeda motor, sukses dan tidaknya dilihat dari yang lain. Saniki ana wong ngajakno proposal, njaluk sumbangan nang pemerintah, duit ratusan juta, tidak diberi uang tapi dikai kursi. Iku menungso iku, dikai kursi, dikai mebelir, dikai buku, dikai komputer. Apa duduk duit ini ku duit yang kita minta uang tapi yang diberikan adalah barang. Podo maun karungutan. Kulo ambek sampean nang Gusti Allah njaluk sepeda motor, njaluk motor tapi nang Allah dikai kesehatan. Justru harganya kesehatan lebih mahal daripada mobil dan sepeda motor. Karek mikir-mikir tok sampean ojo keliru. Gusti Allah itu tidak pernah ingkar janji kepada kita. Ud'uni astajib lakum, njaluk sira kabeh nang ingsun. Ingsun mesti nyembadani nang penjalukmu, pasti tidak akan pernah gagal. Le ono uang mari ndonga jarene ndak berhasil karena dhek ndak gelem mikir-mikir. Coba diangan-angan. Allah tidak pernah menjadikan permintaan kita gagal di tengah jalan. Tidak pernah. Sekali lagi tidak pernah. Masih yo kula mek sampean wong cerokong, wong ndak tahu sembayang, lek sik jenenge lek donya, kei nang pangeran. Lek ono wong ndak tahu dikek ya duh. Yo nopo awak niki mulai urip sampai saniki kok dicoba terus. Wah dosa wong muni ngoten niku. Wong urip kok dosa. Sampean kepingin duit toko, mulai biyen ngangen-ngangen kepingin duit toko. Ndak dikai hasil nang Gusti Allah. Ngersulo. Salah tokone ndak duwe, utange akeh. Duh, yo nopo awak niki. Apa oh, kula niki lho nang pangeran dicoba terus. Coba apa? Niki mboten duwe napa-napa niki. Kate noko ndak berhasil. Kate nyambut gawe niku mboten sukses. Nuwun sewu, wong ngomong ngoten niku keliru. Apa kok keliru? Sing didelok dicocokno karo nafsune dhewe. Maaf, maaf, sekali lagi maaf. Kalau kita punya keinginan sesuatu yang terjurus jenenge misal kepingin toko, ojo tokone sing didelok dari segi lain sampean lihat. Sampean duwe anak papat, anak sampean iku waras kabeh. Sekolah itu tutup kabeh, sampai titel DRS, sampai sarjana kabeh, bahkan ono sing dadi dokter. Sampean jaluk nang Gusti Allah dadi kepingin toko ndak iso, tapi anak sampean sing dadi dokter iso dadi pejabat sing dhuwur. Apa ndak luwih larang regane ketimbang toko sampean? Itu lek sampean nututi nang jabatanane hatta sehingga panjenengan ndak nututi pamane. Jaluk toko sampai matek nang Gusti Allah ndak dituruti tokone, tapi anake dadi wong akeh donyane. Anake dadi wong sugih. Padha karo padha ae karo penjalukane sampean. Dadi lek sampean niku njaluk sesuatu nang Gusti Allah, yang dilihat dari segi keberhasilannya ojo didelok teko barang sing sampean tuju. Lek toko ojo ndelok tokone, njaluk sepeda motor ojo ndelok sepeda motor, lihat sisi yang lain. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ngoten. Wong njaluk toko dadi njaluk toko, lek njaluk kursi sing ndelok kursi, keliru. Ngoten lho Pak, wong urip niku dadi Gusti Allah itu tidak pernah ingkar janji kepada siapapun. Terutama orang yang mau berdoa. Makanya kula mek sampean lek berdoa niku ojo kepingin sukses. Mari kita berdoa kepada Allah tapi hanya semata-mata mengikuti perintah Gusti Allah. Karena nang Gusti Allah diperintah untuk berdoa, kita berdoa. Sukses dan tidaknya kita tidak usah melihat, yang jelas pasti sukses. Sing karena wong donga ndak gelem berhasil niku karena awake apa kurang terus. Sing didelok persis karo sing didongakno, ya ndak berhasil jari sampean. Soale lek penjaluke sampean persis, malah Allah niku diatur sampean. Lek Allah diatur sampean apa kok ndak sampean ae dadi pangeran. Ngoten lho maknane, Pak. Yang berikutnya wala yubali kam ato. Sing diarani zat sing mulya, zat sing loma niku tidak peduli berapa yang diberikan dan siapa yang diberi. Niku jenenge wong mulya. Ngekei piro akei wis dak ngurus sapa sing dikei ndak ngurus sing penting ditum wis. Niku jenenge zat sing mulya. Lek kula mek sampean kan delok wong ya. Ngene wong nggih iki mari ngene ono pilihan-pilihan niki. Sapa sing dukung besok sing dadi sing didukung maka pendukungnya sing deres dikei sembarang. Yang tidak mendukung itu bisa jadi tapi tidak pasti. Semoga mboten sampai ngoten. Sing ndak ndukung besok iku ndak tahu ndukung aku kuwi. Saiki aku tepat dadi, ojo dikei. Saiki aku enggak sukses, saiki aku sukses, ojo dikei. Karena apa? Karena memang manusia tidak punya sifat al-karim. Kalau Allah tidak ada begitu itu, Pak. Ngekei piro Gusti Allah ndak tahu getun. Siapapun yang diberi Allah tidak pernah ngereken. Ya kula mbek sampean ngekei barang kaken, getun. Ana wong penggaweane sak wulan oleh duit bayaran sak juta. Kait nerima bayaran ana panitia pembangunan masjid yang nang omahe. Karepe atine kepengin dialem wong langsung 900.000 disumbangno kabeh. Sing dicekel mek 1.000, anake 3. Oleh sedino anake loro kecirit-kecirit. Aduh. Aku ingin oleh bayaran sak juta tak kira nang masjid 900 kali 1 masyaallah. Ruang ngono. Borong ndak tak kena kabeh lah, getun nggih. Lho Gusti Allah mboten enggak ada getun ngeten iki. Piro wae dikekno. Sampeyan delok wis. Asale wong ndak duwe blas sampe duwe donya miliaran. Sertifikate tok tanah niku 250 miliar padahal wong iku jahat ndak tahu sembayang. Apa ndak welas jenenge Gusti Allah niku? Welas Gusti Allah niku. Lek Gusti Allah ndak welas, wong kafir ndek donya niki nang Gusti Allah dimelaratno kabeh. Mendelok wong kafir ndek donya akeh sing sugi-sugi. Dadi konglomerat duduk konglomerat. Jadi konglomerat. Itu krono Allah niku welas. Gusti Allah ngekno donya ndak katik ndelok sapa ni wis sak karepe Gusti Allah. Akan diberi berapa Gusti Allah nggih ndak getun, akan diberikan kepada siapa Gusti Allah mboten ngreken. Ndak katik ngalor ngidul sing ndelok tak kei sing kanca kutho. Sing musuhku ndak mboten. Wong Islam yo akeh sing sugih, wong kafir yo akeh sing sugih. Iku ndonga Gusti Allah niku ndak pilih kasih. Kula sampean ndak kira duwe sifat ngono panjenengan duduk pangeran. Ya maklum lah, maklum. Sing cedek dikei, sing adoh mboten itu sudah biasa itu, wis sunnatullah niki. Silakan Anda berbuat seperti itu, tapi Allah enggak seperti ini. Sampean akan menghalangi seseorang, silakan orang itu sampean halangi. Sampean kripis patenono karire, ndak masalah iku. Sing duwe karep sampean, tapi ingat Allah punya kekarepan yang lebih kuat dan lebih dahsyat daripada kekarepan kita. Dan yang perlu menjadi catatan benang merah yang besar, kekarepan sing paling menyolok adalah kekarepane Gusti Allah. Duduk kekarepan kulo sampean. Makanya jangan gampang-gampang dendam nang wong. Wa idza jafa ataba lan arikalane wangkot ataba mungko manglu sapa Allah. Ngoten. Lek Gusti Allah niku artine wangkot napa nggih? Pegel mek maido ngoten to. Awas aja ngono, ngoten to. Wala yudhiu man ladza bihi. Wala yudhiu lan ora nyanyiaken sapa Allah. Wala yudhayyi'u lan ora nyanyiaken sapa Allah man ing wong. Ladha kangung si sapa man bi kelawan Allah. Wal taja tegese ngungsi sapa Allah. Wa yughni lan nyugiaken sapa Allah ing man anil wasaili saking biro-biro belantaran. Wa syufa'a lan biro-biro kang nulungi. Wa hadhi sifatu utawi iki lan biro-biro sifat iku la yastahiqu orang hakiki ing hadhi sifat hakikatan dalam hakikate illallahu. Angin Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Lek Gusti Allah niku lek nun saya lek Gusti Allah niku duka, Gusti Allah niku pegel kampangane. Wis cukup dipaedo tok, kadang diingatno, dielingno tok nang Gusti Allah. Wareg iki ndak gelem melok syariatku sik. Tak kei watu e malaikat Israel. Ngoten tok tsunami teko. Entek wis kabeh niku. Lho berarti Gusti Allah niku kejem, tidak kejem, tapi ingat di antara sifat Asmaul Husna, Allah itu mempunyai sifat al-muntaqimu. Zat yang membalas perbuatan jelek sampean. Wa in syarron fa syarrun wa in khairon fa khairun. Lek kelakuan kula sampean elek, balasan teko Gusti Allah elek. Lek kelakuan kula sampean apik, balasan kula balasane Gusti Allah nang kula sampean yo apik. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kepada orang yang niat ngungsi nang Gusti Allah. Tidak diambil kesempatan. Kok sing critane untuk pengungsi di Aceh nembe niki. Sing arek wedok akeh diperkosa kepada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Lek Gusti Allah mboten ngoten. Lek menungso suka mengambil kesempatan seperti itu, mumpung uang-uang niku padha kacar-kacir keluargane akeh sing mati. Sing ngungsi-ngungsi akeh sing wedok ndak ono penanggung jawab diperkosa oleh orang yang merasa punya kekuatan. Manusia itu suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau Allah tidak. Nek menungso kadang-kadang ngoten dilihat orang yang lemah mesisan dijelek mesisan. Kalau Gusti Allah mboten. Kalau salah maka dia harus dikejelek. Senajana wong wonge pangkate dhukur. Nek jenenge wong mateni wong ya mateni. Mboten wong lek mateni krana jabatane dhukur hanya digeser jabatannya tok mboten. Iku lek Gusti Allah. Siji kali kula panjenengan saya. Makanya Al-Karim sifat-sifat yang pantas untuk disandang oleh zat yang mulia yang dikatakan Al-Karim itu adalah hanya sifat Gusti Allah. Sifat lainnya itu lainnya Allah tidak bisa menyandang sifat Al-Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, mbok menawi napa ingkang dalem aturake wonten ingkang kirang sae menggah penggali panjenengan, kula njaluk suwara sing akeh, wong kula niki menungso biasa. Lek wonten apike, berarti niki saking ngarsane Gusti Allah. Sekali lagi kula nyuwun ngagungi pun pangapunten. Sakmenten ingkang saged dalem aturake, akhirul kalam wallahul muwaffiq ila amri thoriq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.